Lagunya ada Kabut Biru. Kita panggilkan bareng-bareng bunda. Ada satu keren dari siapa dia kalau bukan Aca Kumala New Metro. Pasti aja.